Mitra bisnis, meskipun reformasi birokrasi sudah digulirkan sejak lama, tapi kinerja aparatur pemerintah masih belum memuaskan masyarakat. Bahkan menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dari evaluasi program reformasi birokrasi, tidak ada satupun lembaga negara yang mendapat predikat memuaskan. Nah, untuk membahas hal ini bersama saya sudah ada ekonom Faisal Basri. Mas Faisal, kenapa proses reformasi birokrasi ini berjalan sangat lambat? Tidak diragukan lagi bahwa jumlah pegawai negeri ini terlalu banyak. Dan menurut saya reformasi birokrasi itu harus dimulai dari pendefinisian dulu tugas-tugas negara seperti apa, ya kan? Tugas negara kan telah berubah. Kalau dulu segala sesuatunya dilakukan oleh negara kan, sekarang kan sudah tidak. Negara cuma cenderung mengawasi, menitik beratkan pada pelayanan, kemudian juga merawat atau memerhatikan kelompok masyarakat yang rentan atau kelompok masyarakat bawah ya diberdayakan, yang lemah diberdayakan begitu. Jadi sudah berubah. Kalau dulu negara yang melakukan sendiri kegiatan-kegiatan berbagai macam ini. Jadi sekarang kan sudah masyarakat dan dunia usaha. Nah, kemudian disusunlah apa-apa saja pekerjaan yang baru sekarang, kemudian berapa orang dibutuhkan. Kalau memang terbukti nanti dari assessment atau dari penilaian itu yang dibutuhkan dari satu unit kerja cuma 5, sekarang ada 10, cut saja. Tapi harus manusiawi kan, golden shake hand kah, atau ada proses misalnya 5 tahun, retraining dia untuk menjadikan dia entrepreneur atau macam-macam begitu. Jadi harus dimulai dari struktur organisasi dulu. Nah, tapi Pak SBY memberikan contoh yang sangat buruk di dalam reformasi birokrasi ini. Kenapa bisa begitu, Mas? Dia menentukan dulu jumlah departemen, jumlah kementerian yang setara dengan menteri gitu ya, 34. Padahal sebetulnya 17 cukup. Nah, jadi makin sulit. Karena presidennya sendiri telah mengunci dari awal hakikat dari reformasi birokrasi itu. Dengan memaksimumkan jumlah kementerian. Alasannya kan kita negara besar. China kurang lebih besar dari kita, tapi menterinya 20-an. Di Amerika cuma 17. Di Jepang belasan juga. Di kita 34. Jadi, kompromi politik untuk mengakomodasi partai-partai itu menyebabkan kabinet gemuk dan terbukti udah diakomodasi pun tidak mendukung pemerintah. Koalisinya melawan Pak SBY juga kan. Jadi Pak SBY rugi 2 kali. Jadi makanya harus tegel lah, harus decisive gitu ya. Demikian Faisal Basri dan saya Rizal Andika.